katakan dulu, diriku hanya untukmu. Peristiwa nan lalu, ku tetap tak bersalah. Salah atau benar, cintaku untukmu. Tiada kan ku ragu, kau tetap ku miliki. Katakan dulu, diriku hanya untukmu. Peristiwa nan lalu, ku tetap tak bersalah. Salah atau benar, cintaku untukmu.